Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala ketika Allah memilih kita, menjadikan kita sebagai muslimin, mukminin, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal saleh. Sungguh, ini adalah merupakan anugerah yang besar bagi orang-orang yang Allah cintai. Ketika Allah beri dia keimanan, Allah beri ia beramal saleh. Maka hadirinya dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Allah katakan dalam ayat yang agung ini di surat An-Nahl, Allah berfirman, barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki ataupun wanita, dia seorang mukmin, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan padanya kehidupan yang baik. Itu di dunia. Yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, Allah berikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Begitupun bagi mereka fil akhirah hasanah, Allah berikan juga karena mereka beriman dan beramal saleh. Kebaikan apa yang di akhirat? Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan, bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sungguh bagi mereka Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah katakan demikian agar kita semakin semangat menjaga iman kita, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ini. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah kami ucapkan syukur kepada Allah, kami ucapkan syukur terima kasih kepada Bapak Pimpinan PLN di sini atau kepada seluruh staf yang ada di sini atas perkenan waktunya kami bisa untuk sampaikan sedikit nasihat dalam kesempatan siang ini. Mungkin tema seperti yang disampaikan kemarin, yaitu bahagialah menjadi seorang muslim. Kita tidak berlebihan tentunya, karena ini bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Yang artinya, sungguh bahagialah orang yang Allah jadikan ia Islam, Allah beri ia rizki cukup, dan Allah jadikan pada jiwanya qanaah. Lihatlah tiga perkara ini hadirin, adalah kabar gembira dari Nabi SAW, dan ini merupakan kebahagiaan yang hakiki ketika Allah berikan seorang hamba. Pertama, Allah jadikan ia Islam. Kemudian yang kedua, Allah beri ia kecukupan rizki. Dan yang ketiga, ketika di jiwanya Allah beri jiwa sifat qanaah. Karena sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghina nafsi." Bukanlah orang kaya orang yang banyak-banyak berlimpah hartanya, namun yang kaya sejatinya adalah orang yang kaya jiwanya. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, sifat qanaah adalah merupakan kekayaan jiwa, dan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah kehendaki. Hingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita renungkan hadis yang agung ini. Pertama, beliau sampaikan bahagialah orang yang Allah jadikan ia Islam. Karena memang beliau sampaikan di hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sampaikan kepada kita, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah, tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagia orang yang Allah jadikan dalam hidupnya di dunia sebagai muslim, kemudian Allah jadikan kematiannya dalam Islam. Karena itulah Allah wasiatkan dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bukan pilihan kita, bukan pemberian orang tua kita nikmat Islam ini. Murni ini adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh, siapa yang dijaga dan menjaga nikmat ini, maka berbahagialah kita. Karena siapa yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan Islam, dia menutup dengan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya menutup kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah, pastilah ia masuk surga. Seorang menjadi muslim dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan begitu pun kalau ia menutup hidupnya dengan kalimat ini pula, sungguh beliau menghabarkan, pastilah ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tentunya harus banyak-banyak mengenal tentang Islam ini. Karena ketika seorang muslim tidak merasa agungnya nilai Islam ini, dia akan mengabaikan nikmat ini. Seperti halnya kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari, anak kita yang masih kecil masih belum mengenal mata uang. Kita kasih uang 1.000 gambar parang-parang itu, atau uang 10.000 atau 100.000, bagi dia belum ngerti nilai. Dia buat mainan saja. Ya, karena apa? Dia abaikan, tidak hiraukan, karena dia tidak tahu nilainya. Tapi bagi yang sudah besar, tahu nilainya, pasti kalau suruh pilih akan pilih yang 100.000. Begitupun kita kalau mengerti tentang nilai Islam ini, tentunya tidak mungkin akan bisa ditukar dengan dunia dengan seluruh isinya. Karena apa hadirinya dimuliakan Allah? Bayangkan perbandingan nikmat Islam yang begitu besar. Siapa yang Allah beri nikmat ini akan dijamin masuk surga. Adapun yang Allah beri dunia berseluruh dunia miliknya, tidaklah akan Allah bisa terima kecuali meninggal dalam keadaan Islam. Allah katakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Apa kata Allah Ta'ala? Tidak ada bandingnya kecuali seperti engkau menjadikan jarimu masuk ke dalam samudra, lalu engkau ambil kembali. Falyandur bima yarji'a. Perhatikan olehmu seberapa air yang bersama tanganmu. Bandingkan dengan air yang ada di akhirat, yang ada di samudra itu. Itulah hadirin nikmat surga dibandingkan dengan nikmat dunia. Begitu pula beliau sampaikan kepada kita, "Lau kana dunya ta'dilu jannaha ba'udah, ma saqal kafiru surbatun ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan saja dunia ini dengan seluruh apa yang ada di dalamnya menyamai nilainya di hadapan Allah dengan satu sayap nyamuk, tentu tidak mungkin orang-orang kafir itu Allah kasih minum walau seteguk air di dunia ini. Karena dunia asalnya Allah ciptakan buat mereka hamba-hamba Allah yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun bagi selain itu, mereka akan menjadi tanggung jawab besar kelak di akhirat. Sehingga perhatikan nilai Islam ini. Seorang yang telah mengerti agungnya nilai Islam ini tidak mungkin dia akan berpindah atau akan berubah. Dia akan bertahan sampai akhir hayatnya. Maka Allah wanti-wanti dalam ayat tadi, surat Ali Imran ayat 101 tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Lalu bagaimana kita menjaga nikmat ini, hadirin? Allah perintahkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Engkau bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena sungguh syariat Islam ini atau agama Islam ini ada padanya rukunnya, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini rukunnya salat, rukunnya Islam. Berarti seorang telah mengaku dirinya muslim wajib menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, peribadatan kepada Allah ini adalah semua yang Allah perintah kita harus jalani. Begitupun yang dilarang kita tinggalkan. Jadi ibadah bukan sekedar menjalankan perintah, termasuk meninggalkan larangan. Karena tidak mungkin seorang akan sempurna nilai Islamnya, keislamannya, sementara ia jalani yang Allah perintah, yang dilarang juga dia lakukan. Ini tidak akan sempurna. Maka Allah perintahkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Engkau bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata ini, kalimat ini dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana sih takwa yang sebenarnya? Yang pertama, beliau sampaikan, ayyuta wa la yu'sa. Hendaknya engkau selalu taat kepada Allah. Jangan bermaksiat. Untuk menjaga kita agar tetap dalam Islam, dalam takwa kita, hendaknya kita selalu upaya untuk menjaga ketaatan kepada Allah. Janganlah bermaksiat. Hadirin, tentu kita manusia ada alfa, ada kurang, ada lupa, ada kesalahan, ada dosa. Namun Allah membuka pintu taubat. Bukan berarti orang yang selalu taat tidak pernah maksiat. Karena sungguh terkadang orang yang taat kayak apapun taatnya kadang terjerumus dalam maksiat, namun ia barengi dengan taubat. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia taubat kepada Allah, kembali ia pada posisi kebaikannya. Maka diperintahkan kepada kita yang pertama untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala, jangan maksiat. Yang kedua, yaitu ayyuzkara wa la yunsa. Hendaknya engkau selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau lalai terhadap Allah. Sebab seorang ketika dia selalu mengingat Allah, maka dia akan mudah untuk menjalankan perintah. Mudah pula meninggalkan larangan, sebab ia tahu. Ia taat menjalankan perintah, Allah melihat, Allah mengawasi. Saat ia akan melanggar larangan Allah, dia merasa diawasi. Sehingga tidak mungkin dia melanggar. Nah, ini perasaan ini harus ditanamkan pada jiwa seorang muslim. Yang ketiga, hadirin, ayyushkara wa la yukfara. Hendaknya kita syukur selalu kepada Allah. Janganlah kita kufur. Kita tidak mungkin hidup tanpa nikmat dari Allah. Kita tidak mungkin hidup tanpa petunjuk Allah. Sungguh kita butuh dua-duanya. Petunjuk untuk keselamatan kita dari kesesatan. Berikut pula nikmat Allah berupa rizki dan anugerah kita butuhkan untuk keselamatan jiwa kita, badan kita ini, hidup di dunia ini. Maka hadirin, perhatikan yang beliau sampaikan. Orang yang selalu merasakan bahwa Allah anugerahkan rizki kepadanya dan ia ingat Allah lah pemberi rizkinya, ia pun tidak akan pernah lupa untuk selalu menggunakan rizki itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang mungkin kisah ini bisa kita petik, hadirin, dari seorang ulama besar Ibrahim bin Adam rahimahullah ta'ala. Pernah satu hari ada seorang pendosa, orang yang dia banyak berbuat durhaka. Dia datang ingin menyampaikan taubat kepada beliau, Imam Ibrahim bin Adam rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, wahai guru, saya ini seperti ini. Diceritakan dosa-dosa yang dia perbuat, kejelekan dan kejahatan yang ia lakukan. Lalu kata guru, lalu bagaimana? Saya ingin taubat, wahai guru. Apakah mungkin orang yang sejahat ini, orang yang kayak saya ini, banyak dosa seperti ini, ada diterima taubatnya? Beliau mengatakan, benar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menerima taubat hambanya. Lalu bagaimana guru, agar aku bisa terbimbing untuk taubat dan tidak kembali pada dosa yang kuperbuat? Kata gurunya, Ibrahim bin Adam r.a. mengatakan tiga perkara engkau ingat baik-baik. Yang pertama, kata beliau, kalaulah engkau ingin kembali berbuat maksiat kepada Allah, tolong carikan tempat di mana Allah tidak melihat. Subhanallah hadirin. Kira-kira di mana tempat yang Allah tidak melihat? Kita mau sembunyi di mana? Allah selalu melihat. Allah sudah katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah punya yang di langit, yang di bumi, semua Allah pandang, Allah tahu. Yang kedua, kata beliau, bila engkau hendak kembali bermaksiat kepada Allah, maka renungkan. Yang kedua, kata beliau, jangan lakukan di bumi Allah, cari bumi lain. Terserah, cari bumi yang lain, jangan di bumi Allah. Kira-kira di mana ada bumi selain Allah punya ini? Dan yang ketiga, kata beliau, kalau kembali engkau akan melakukan maksiat, jangan sekali-kali engkau memakai rizki Allah. Apa yang ada pada tubuhmu, lisanmu, matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, ya, pikiranmu, hatimu, semua Allah anugerahkan padamu. Maka jangan engkau punya pikiran jelek, jangan punya ucapan jahat jelek, jangan punya perilaku jelek. Sehingga hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang bisa menjaga keselamatan lisan dan tangannya. Dia tidak akan mengganggu saudaranya dengan lisannya, dia tidak mengganggu saudaranya dengan tangannya. Tidak akan berbuat kejahatan kepada saudaranya. Begitu pula kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagus Islam seseorang itu ketika ia meninggalkan perkara-perkara yang ia tidak perlu. Artinya hal-hal yang sia-sia dia tinggalkan karena dia punya waktu sedikit. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita renungkan hidup kita tidak lama, sesaat saja di dunia. Tak lama kita kembali kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia ke dalam keadaan Islam. Sebab kata beliau Rasulullah SAW, sungguh tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Dan kata Imam Abdurrahman Nasir As-Sidi dalam tafsir Taisir Kalimur Rahman, belum menyampaikan kepada kita tentang firman Allah, dan ini sebagai penutup kita insyaAllah. Beliau sampaikan firman Allah dalam surat An-Nisa, ya. Beliau sampaikan surat Ali Imran, saya ulangi. Allah katakan dalam firman-Nya, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rizki tanpa ada batas. Beliau katakan rizki yang Allah berikan kepada kita manusia ada dua. Yang pertama adalah rizki dunia, rizki yang sifatnya duniawi. Harta benda, makanan, minuman, pakaian, rizki yang seperti ini Allah berikan kepada semua makhluk. Manusia, binatang, Allah beri rizki dunia. Yang mukmin, yang kafir, semua Allah kasih. Sebab sudah menjadi janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang hidup atau makhluk hidup di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin memang rizki mereka semua. Tapi yang kedua, rizki yang ada di hati, rizqul qalbi, rizki yang ada di hati. Allah hanya anugerahkan rizki ini kepada orang-orang mukmin saja, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat ikhlas, nikmat ilmu. Ini hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin saja. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan ini ayat pula, beliau katakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib." Sungguh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat dunia ini kepada mereka yang Allah cintai juga yang tidak Allah cintai. Semua Allah kasih nikmat dunia. Tapi satu nikmat, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak berikan nikmat iman, nikmat Islam ini kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga ketika kita inginkan kebaikan Islam kita tentunya harus dibarengi dengan meningkatkan kefahaman kita terhadap Islam ini pula. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Beliau sampai ke dalam hadis Imam Bukhari bahwa barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham kepada agama ini. Maka bagaimanapun orang Islam, walaupun dia sudah lama, tapi kalau dia enggak paham tentang Islam, pasti dia akan mengabaikan syariat Islam itu sendiri. Salat tidak diperhatikan, ya, dan yang lain-lain tentu tidak diperhatikan. Tapi semakin dia paham, semakin baik Islamnya, maka semakin taat. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, karena itulah Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling takwa. Karena perkara dunia Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki dari manusia ini. Apa? Semua manusia Allah beri. Tapi rizki iman, rizki Islam hanya orang-orang yang Allah cintai. Demikian sedikit nasihat dari kami hadirin yang dimuliakan Allah. Karena bapak-bapak semua jamaah akan melanjutkan aktivitasnya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan padanya. Dan ini sebagai renungan, semoga kita tergugah untuk kembali kita sama-sama berupaya, walaupun sedikit, sedikit, tapi kita berusaha untuk lebih mendalami, mengkaji tentang Islam. Semoga Allah jadikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Allahumma aksim lana khasyataka ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu warasan minna, waj'al sa'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.